حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا معشر الإخوة رحمنا ورحمكم الله، tadi telah kita bacakan sedikit penjelasan dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah yang menggambarkan kepada kita seperti apa rasa sakit yang dirasakan oleh seorang tatkala mengalami yang namanya sakaratul maut. Dan rasa sakit tersebut adalah rasa sakit yang demikian dahsyat, karena yang merasakan rasa sakit tersebut adalah ruh yang dimiliki oleh seorang hamba. Apabila ketika seorang terluka, yang terluka adalah jasad, kemudian seorang akan merasakan rasa sakit akibat luka tersebut, dan ruh merasakan rasa sakit yang diderita oleh seorang hamba bila ada tubuhnya terkena luka yang menyakitkannya. Maka bagaimana lagi kalaulah semisal rasa sakit yang dialami oleh seorang itu terkena kepada ruhnya. Nah, ini rasa sakit yang demikian luar biasa. Sehingga tadi digambarkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, rasa sakit ini menyebabkan akhirnya seorang mengalami puncak dari rasa sakit yang diderita oleh dirinya, sehingga menyebabkan akhirnya suaranya terputus dari tenggorokannya. Nah, dia merasakan kesakitan yang demikian luar biasa. Kita lanjutkan perkataan beliau rahimahullah, la min 'irqin wahid bal min jami'il 'uruq. Rasa sakit yang diderita oleh seorang ketika merasakan sakaratul maut bukan dirasa disebabkan karena adanya satu urat yang terputus mengalami kematian. Kalau semisal kita merasa adanya satu urat kita yang terluka, itu merasakan rasa sakit yang demikian sangat, ya kan? Nah, ketika seorang merasakan sakaratul maut, seluruh urat-urat tubuhnya itu mengalami rasa sakit yang luar biasa. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, "Tsumma yamutu kullu 'udwin min a'dha'ihi tadrijan." Disebabkan karena rasa sakit yang diderita oleh masing-masing urat yang dimiliki oleh seorang hamba demikian sangat, kemudian menyebabkan akhirnya masing-masing dari anggota tubuhnya mengalami yang namanya kematian secara bertahap. Fatabarrudu awwalan qadamah, yang mendingin dari seluruh anggota tubuhnya untuk pertama kalinya, kata Imam Qurtubi rahimahullah, adalah kedua kakinya. Sehingga rasa sakit itu dimulai dari kaki, urat per urat akan merasakan kematian, kemudian naik ke atas. Summa saqahu, kemudian setelahnya naik ke betisnya. Summa fakhidahu, kemudian setelahnya naik ke pahanya, kata beliau rahimahullah. Walikulli 'adwin sakaratun ba'da sakrah. Masing-masing anggota tubuh seorang hamba akan mengalami sakarat setelah sekaratnya tubuh yang lainnya. Subhanallah. Na'am. Wa kurbah ba'da kurbah, mengalami kepayahan setelah dirasakan kepayahan ini oleh anggota tubuh yang lainnya. Hatta yablugha biha ilal hulqum, sehingga kematian itu sampai ke tenggorokannya. Fa'inda dzalik yanqati'u nadhruhu 'anid dunya wa ahliha. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ketika rasa sakit itu sudah sampai ke tenggorokannya, maka di saat itulah kata beliau rahimahullah, penglihatan seorang hamba itu akan terputus dari melihat dunia. Penglihatan seorang hamba juga akan terputus dari melihat kerabatnya. Sehingga sebelum nyawa sampai ke tenggorokannya, ketika seorang merasakan sakaratul maut pada kakinya, kemudian naik ke pahanya, naik ke anggota tubuh yang ada di atasnya, seorang masih bisa mendengar ucapan keluarganya, seorang masih bisa melihat keadaan yang berada di sekitarnya, namun dia tidak bisa menyapa mereka, tidak bisa pula berkata kepada mereka, disebabkan rasa sakit yang demikian sangat sedang dialami oleh dirinya di saat-saat sakaratul maut tersebut. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Disebutkan oleh sahabat Rasul yang mulia yang bernama Syaddad ibn Ausin radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan al-mautu afdhu haulin fid dunya wal akhirah 'alal mu'min. Kematian adalah satu keadaan yang sangat pedih dirasa oleh seorang mukmin di dunia dan akhiratnya. Wa huwa ashaddu min nashri bil manashir wa qardin bil maqarid. Rasa maut, rasa sakit yang disebabkan karena kematian itu akan dialami oleh seorang mukmin lebih menyakitkan dibandingkan rasa sakit yang disebabkan karena digergaji tubuhnya. Wa qardin bil maqarid, dan rasa sakit yang dihasilkan disebabkan karena adanya anggota tubuhnya yang terpotong dengan alat pemotong yang ada. Wa ghalyin fil qudur, bahkan lebih sakit dibandingkan rasa sakitnya seseorang ketika dimasak hidup-hidup di atas tungku. Subhanallah. Walau annal mayyitu nushira fa akhbara ahlad dunya bi alamil maut. Kalau semisal seorang yang wafat Allah berikan kesempatan untuk kembali hidup dan dia mengabarkan kepada penduduk ahli dunia seperti apa rasa sakit yang dirasakan oleh seorang ketika dia merasakan kematian, kata Syaddad ibn Ausin radhiyallahu ta'ala anhu, man tafa'u bi'aishin wala taladzadzu binaumin. Mereka tidak akan merasakan kenikmatan ketika mereka hidup di alam dunia. Mereka tidak akan merasakan kelezatan untuk tidur di malam harinya. Artinya mereka akan berupaya untuk memperbanyak ketaatan, memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Itulah saat-saat ketika seorang hamba terpisah dengan alam dunia, masuk ke alam akhirat, dan nasibnya di hadapan Allah tabaraka ta'ala adalah sesuai dengan amalan-amalan yang dia amalkan di alam dunianya. Naam. Dan ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, rasa sakit yang dirasakan oleh seorang mukmin ketika merasakan sakaratul maut, disebutkan beberapa penjelasan di antara mereka para ulama, di dalamnya terkandung hikmah sekaligus bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hambanya yang beriman kepadanya. Nah, disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajarin rahimahullah, ketika beliau juga menceritakan tentang seperti apa rasa sakit yang dialami oleh seorang mukmin dikala kematiannya. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, inna shiddatal mauti la tadullu ala naqsin fil martabah. Sesungguhnya rasa sakit yang demikian sangat yang dirasakan oleh seorang mukmin sebelum wafatnya, beliau mengatakan la tadullu ala naqsin fil martabah, sama sekali tidak mengurangi kedudukan hamba ini di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sama sekali mengurangi kemuliaan sang hamba tersebut di sisi Allah Taala. Dalam arti kata, ketika seorang mulia berarti tidak mengalami sakaratul maut. Ketika seorang merasakan sakit yang demikian sangat, menunjukkan banyak dosanya dan rendah kedudukannya di sisi Allah. Bukan demikian penjelasan dari mereka para ulama. Nah, la tadullu ala naqsin fil martabah, sama sekali tidak mengurangi derajat kedudukan seorang hamba pun di sisi Allah. Bal hiya lil mu'mini imma ziyaratun fi hasanatihi, bahkan sakaratul maut yang dirasakan oleh seorang mukmin, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, adalah ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah sebagai tambahan kebaikan untuk sang mukmin tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan rasa sakit yang dialami oleh dirinya, sehingga dia bersabar dari rasa sakit yang dia dapatkan sebagai tambahan pahala terakhir yang Allah berikan kepada sang mukmin. Wa imma takfiran li sayyi'atihi, ataukah kemungkinan yang kedua, rasa sakit yang dirasakan oleh seorang mukmin adalah sebagai penghapus dari dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang mukmin ketika dia hidup di alam dunia. Mungkin banyak dosa, mungkin banyak kemaksiatan yang dia lakukan semasa hidupnya. Dengan adanya sakaratul maut, Allah tabaraka wa ta'ala dengan rahmatnya dan hikmahnya menjadikan rasa sakit yang dirasakan oleh seorang mukmin ketika merasakan sakaratul maut adalah sebagai bentuk dihapusnya dosa-dosa sang hamba ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masyarul muslimun rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di dalam beberapa riwayat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung kita sebagai seorang mukmin ketika merasakan yang namanya sakaratul maut, ketika melihat ajal sebentar lagi akan mendatanginya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar setiap mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, untuk kemudian mereka memiliki sifat husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhusnudzanlah kita kepada Allah tabaraka wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayyam, sebelum beliau wafat 3 hari sebelumnya. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, sebelum 3 hari wafatnya Rasul, Rasul memberikan arahan kepada sahabatnya dan mengatakan kepada mereka, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang di antara kalian ketika dia merasakan kematian, merasakan sakaratul maut, melainkan dia memiliki sikap husnul dhan, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Dia harus berhusnul dhan bahwasanya berpisahnya dia dengan keluarganya adalah kebaikan untuk mereka. Dia harus berhusnudzan kembalinya dia kepada Allah dalam keadaan yang dia berada di atasnya adalah termasuk dari kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Jangan kemudian dia memiliki sikap su'udzan, dia bersu'udzan, akhirnya dia memiliki sikap marah emosi kepada Allah tabaraka wa taala. Dia memandang kasihan keluarganya, dia memandang kasihan anak istrinya, dia memandang kasihan kerabatnya, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, qala al-ulama, berkata mereka para ulama ketika beliau mentafsirkan hadis ini dalam syarah beliau, ketika mensyarah kitab Sahih Muslim rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan perkataan mereka para ulama, hadzal haditsu tahzirun minal qunut. Di dalam hadis ini berisikan peringatan dari Rasul tentang bahayanya sikap kunut berputus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Biasanya seseorang bersuudzon kepada Allah disebabkan karena adanya sikap kunut. Dia merasa berputus asa dengan rahmat Allah, menganggap bahwasanya Allah tidak akan memberikan kebaikan untuknya, menganggap bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak memberikan kebaikan untuk keluarganya, untuk saudara-saudaranya dan yang semisalnya. Ini dilarang, dan di dalam hadis ini berisikan bahayanya sikap tersebut. Wa hadza 'ala ar-raja' 'inda al-khatimah, dan di dalam hadis ini berisikan motivasi agar seorang mukmin ketika merasakan sakaratul maut dia memiliki sikap roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap agar keluarganya nantinya setelah dia wafat mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhiratnya. Walaupun dia mungkin tidak bisa lagi memberikan nafkah kepada mereka. Berhusnudzan kepada Allah bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan makhluknya. Berhusnudzan kepada Allah bahwasanya dia akan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Naam. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa fil maut. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang pemuda dalam keadaan sang pemuda ini sedang merasakan rasa sakit menjelang kematiannya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sang pemuda ini, kaifa tajiduka, bagaimana kamu temui perasaanmu saat ini? Rasul menanyakan tentang keadaannya di saat dia merasakan sakaratul maut. Maka sang pemuda ini, kata Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, mengatakan, arjullaha ya Rasulullah, saya berharap kepada Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhafu dzunubi, dan saya khawatir dengan dosa-dosaku, kata sang pemuda ini. Dia berharap kepada Allah, berharap agar supaya Allah memaafkan dosanya. Dia khawatir dosanya, khawatir kalau semisal dengan dosanya Allah mengazabnya, tapi dia berharap ampunan Allah. Dia berharap rahmat Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin. Tidaklah kedua perkara ini, adanya rasa berharap akan rahmat Allah dan takut akan dosanya dan kesalahannya, tidaklah kedua perkara ini terkumpul pada diri seorang mukmin di saat yang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa a'tahu Allahu ma yarju, melainkan Allah tabaraka taala akan memberikan kepada sang mukmin ini sesuatu yang dia harapkan, wa aminahu mimma yakhaf, dan Allah tabaraka taala akan memberikan kepada dirinya rasa aman dari apa yang dia khawatirkan tersebut. Sehingga sang sahabat pemuda ini ketika dia merasakan sakaratul maut, mengharapkan rahmat Allah, pasti Allah akan merahmatinya. Ketika sang mukmin ini, sang pemuda ini takut akan dosanya, dia khawatir ketika dia berjumpa dengan Allah, dosanya akan menyebabkan dia binasa, menyebabkan dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Dengan rasa takut tersebut, Nabi menyebutkan menyebabkan Allah Azza wa Jal memberikan keamanan kepada dirinya, dan sebagai gantinya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, husnul dhanni billahi ta'ala, bersikap husnul dhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Yanbaghi an yakuna aghlabu 'alal 'abdi 'indal maut minhu fi halis sihhah. Selayaknya lebih diperbesar, sekali lagi berhusnudzan kepada Allah, selayaknya lebih diperbesar ketika seorang hamba mengalami kematian dibandingkan pada saat keadaan sehatnya. Wa huwa annallaha, dan yang demikian diwujudkan dengan seorang hamba berharap agar supaya Allah tabaraka wa ta'ala yarhamuhu, memberikan rahmat kepada dirinya. Naam. Wa yatajawazu anhu wa yaghfiru lahu, mengampuni dosa-dosanya dan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Ini bentuk dari husnudzan yang selayaknya dimiliki oleh seorang mukmin, dan hendaklah dia memperbesar perasaan husnudzan ini ketika dia merasakan sakaratul maut. Bahkan al-Imam al-Qurtubi rahimahullah memberikan masukan dan nasihat kepada kita, wa yanbaghi li jalasaihi ay yudzakiruhu bidzalik, dan selayaknya bagi teman-teman duduk sang mukmin ini ketika dia merasakan sakaratul maut mengingatkan sang mukmin ini tentang hal tersebut, memerintahkan dia untuk berhusnudzan, dianjurkan untuk dia berhusnudzan dengan Allah, menjauhi sikap su'udzan kepada Allah, mengharap rahmat Allah, mengharap agar supaya Allah Azza wa Jalla memaafkan dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Naam. Ini selayaknya dilakukan oleh orang-orang yang duduk di sekitarnya. Hatta yadkhula fi qawlihi ta'ala, hingga sang mukmin ini diharapkan ketika wafat masuk ke dalam keumuman firman Allah di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunnu bima syaa. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya saya berdasarkan persangkaan hamba saya kepada aku, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Maka hendaklah sang hamba ini berprasangka apa saja yang dikehendaki oleh dirinya. Artinya ketika seorang hamba dia menyangka Allah tidak akan mengampuni dosanya, dia berputus asa dengan rahmat Allah, maka itulah yang Allah berikan kepada dirinya. Ketika seorang hamba dia berhusnudzan kepada Allah, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan seluruh apa yang dia harapkan tersebut. Naam. Sehingga di dalam penjelasan keterangan hadis Rasul yang tadi kita sebutkan, memotivasi agar seorang muslim memperbesar rasa husnudzannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sekian gambaran, demikian pula penjelasan mereka para ulama, ditambah hadis dan ayat Al-Qur'an yang tadi kita sebutkan, menjelaskan kepada kita seperti inilah bentuk kematian yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita di dalam hadisnya untuk sering-sering mengingatnya, untuk sering-sering mengingat tentang kematian tersebut. Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Rasul mengatakan, perbanyaklah oleh kalian untuk kemudian kalian mengingat yang namanya penghancur kelezatan, yaitu kematian. Hadis ini sekaligus sebagai evaluasi dan sekaligus sebagai muhasabah untuk seluruh amalan-amalan kita saat ini, pernahkah kita mempraktikkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pernahkah mungkin kita terbayang kalau semisal kita sudah terbujur kaku dalam keadaan tubuh kita diliputi oleh kain kafan, keluarga kita menangisi kita, kerabat-kerabat kita menangisi kita, berpisah dengan kita, pernahkah kita merasakannya demikian? Nah, ini perkara yang sangat dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan seorang muslim untuk melakukan ziaratul kubur Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena dengan kalian melakukan ziaratul kubur, maka kalian akan teringat tentang akhiratnya. Menganggap akan sadar kalau semisal dia merasakan kematian sebagaimana saudaranya. Akan sadar kalau semisal mungkin sekarang yang kita dengar adalah telah wafat si fulan, telah wafat si fulan, telah meninggal dunia kerabat kita, telah meninggal dunia tetangga kita. Namun pernahkah terlintas di benak kita, nanti akan datang satu masa yang disebut oleh seseorang dan dikhabarkan oleh seseorang bahwasanya ada seorang yang wafat, yang meninggal dunia adalah nama kita, diri kita. Sejauh mana persiapan kita dan sejauh mana amalan-amalan yang kita persiapkan sebelum datangnya waktu tersebut. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah, demikian pula Al-Imam Al-Hakim rahimahullah dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Riwayat ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang, ayyul mu'minina aqyas. Ya Rasulullah, seorang mukmin seperti apakah yang pandai, yang cerdas, yang cerdik? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum dzikran lil maut. Seorang mukmin yang cerdas, yang cerdik adalah yang paling banyak mengingat kematian. Dia adalah seorang mukmin yang cerdik, yang cerdas, yang pandai. Karena dengan dia sering mengingat kematian, maka dia akan sering bertobat kepada Allah, sering untuk kemudian tergugah semangatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa shadduhum isti'dadan lah. Seorang mukmin yang cerdas adalah seorang mukmin yang paling besar persiapannya menghadapi kematian tersebut. Persiapan kematian bukan sebagaimana persiapan ala orang-orang dari kalangan ahli dunia. Sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal, dia upayakan agar supaya anak-anaknya menjadi seorang yang berharta. Agar supaya nantinya istrinya, kerabatnya tidak terlantar hidupnya setelah wafatnya. Bukan demikian persiapan yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi persiapan yang dimaksud adalah persiapan dengan memperbanyak amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak bertobat kepada Allah dan berupaya untuk terus mengevaluasi secara kontinu semua amalan-amalan yang dia amalkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika humul aqyas. Mereka inilah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, yaitu yang paling banyak mengingat kematian, paling besar persiapannya untuk menghadapi kematian. Dengan dua kriteria inilah seorang mukmin dikatakan sebagai seorang mukmin yang aqyas, yang cerdas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sering kita mendengarkan ataukah mungkin kita sering membaca, ataukah mungkin sebagian kita pernah menghafal salah satu ayat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mulk pada ayat yang kedua. Allah berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan, sehingga sebagian mereka merasakan kematian, sebagian mereka merasakan kehidupan, yang hidup nantinya akan meninggal, yang nantinya hidup akan diberikan batas umur yang telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Disebutkan di dalam ayat ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Tujuannya adalah untuk Allah menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Hikmah terbesar, tujuan yang mulia yang Allah Azza wa Jalla inginkan adanya kematian, adanya kehidupan adalah untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Artinya siapa di antara kita yang terus introspeksi, terus muhasabah, terus perhatian dengan yang namanya kematian. Sehingga dia berupaya untuk memperbaiki amalannya. Dia berupaya untuk terus bersemangat di dalam melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Al-Imam Suddi rahimahullah, beliau mentafsirkan makna dari ayat tersebut, beliau mengatakan ayat maksudnya adalah aktsaruhum lil mauti dzikra. Artinya maksudnya adalah siapa di antara mereka yang paling banyak mengingat yang namanya kematian. Walahu ahsanu isti'dadan, untuk menguji pula siapa di antara mereka yang paling baik melakukan persiapan-persiapan sebelum datangnya kematian tersebut. Wa minhu ashaddu khaufan wa hadhara, dan siapa di antara mereka yang paling besar rasa takutnya dengan kematian, yang paling berhati-hati dengan kematian, sehingga memotivasi dirinya untuk terus memperbaiki amalannya dan memperbaiki keadaan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Naam. Dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala hikmah kenapa Allah memerintahkan kita untuk mengingat yang namanya kematian. Kenapa pula Nabi SAW menganjurkan di dalam hadisnya untuk kita seorang mukmin memperbanyak mengingat yang namanya kematian. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitabnya At-Tadhkirah menukilkan perkataan Al-Imam Ad-Daqaq rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, man aktsara min dzikril mauti ukrima bi thalathati asya. Seseorang yang paling banyak mengingat kematian, kata Al-Imam Ad-Daqaq rahimahullah, dia akan mendapatkan kemuliaan dengan tiga hal. Seseorang yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan oleh Allah dengan tiga perkara, kata beliau rahimahullah. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, ta'jilu taubah. Dia akan menjadi seseorang yang menyegerakan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bersegera bertobat kepada Allah ketika mengetahui kematian adalah sebagai sebab terbesar yang dengannya ditutup pintu tobat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Allah itu akan menerima tobat seorang hamba selama nafas seorang hamba itu belum sampai ke tenggorokannya. Dia faham bahwasanya kesempatan dirinya bertobat adalah sebelum datang ajalnya, dalam keadaan dia tidak mengetahui seperti apa kondisi dirinya ketika datang kematian tersebut. Maka menghasung dirinya untuk bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, wa qanaatul qalb, akan mendapatkan hati yang dipenuhi dengan sifat qanaah. Sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjalani hidup di alam dunia ini dengan penuh ketenangan. Miskinnya dirinya, kayanya dirinya, ataukah mungkin kurangnya hidupnya di alam dunia, tidak dia anggap sebagai satu perkara yang besar dan berarti di sisinya ketika dia mengingat yang namanya kematian, ketika dia mengingat ajal yang nantinya akan Allah tetapkan mendatanginya. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, wa nasyatul ibadah, dia akan diberikan kemuliaan oleh Allah memiliki semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat kematian dia akan mendapatkan ketiga kemuliaan tersebut. Kemudian beliau juga menyebutkan, wa man nasiyal mautu uqiba bi thalathati asya. Seseorang yang lupa yang namanya kematian, dia akan mendapatkan ketiga hal yang merugikannya. Yang pertama kata beliau rahimahullah, taswifut taubah. Dia akan berupaya untuk menunda-nunda at-taubat. Dia akan menunda-nunda at-taubah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadz billah. Yang kedua, watarkur ridha bil kafaf. Dia tidak ridha dengan sedikitnya rizki yang Allah berikan untuknya, sehingga dia berupaya untuk terus mengejar dunia dan mengejar dunia, sehingga dia binasa disebabkan karena perkara tersebut. Kemudian yang ketiga kata beliau rahimahullah, wattakasulu fil ibadah. Dia akan memiliki rasa malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, dengan seseorang mengingat kematian menyebabkan adanya tiga dampak positif yang apabila seseorang memiliki ketiga perkara tersebut menyebabkan akhirnya tinggi derajatnya, mulia kedudukannya di sisi Allah, maka memberikan motivasi untuk kita seorang mukmin untuk berupaya mempraktikkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsiru min dzikri hadhi min ladzat. Terdapat riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan sahabat Rasul yang bernama Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Mereka berdua mengatakan perkataan mereka, kafa bil mauti wa'idhan, cukuplah dengan kematian tersebut ini sebagai pemberi peringatan untuk dirinya. Di sana terdapat satu hadis yang dimarfukkan sampai dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun hadis ini adalah hadis yang lemah, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan beliau lebih merujukkan bahwasanya riwayat ini adalah riwayat yang mauquf sampai perkataan Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Arti dari perkataan beliau radhiyallahu taala anhu, kafa bil mauti wa'idhan, cukuplah dengan kematian tersebut sebagai pemberi peringatan untuknya. Artinya ketika seorang mengingat kematian yang sebelumnya dirinya merasakan kemalasan untuk beribadah kepada Allah, akhirnya sadar, tergugah semangatnya, memiliki antusias untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya mungkin malas bersedekah, akhirnya dia punya antusias untuk bersedekah. Karena itulah Allah ingatkan di dalam surat Al-Jum'ah di antaranya, apabila datang kepada mereka ajal mereka, maka mereka akan mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib. Duhai, kalau semisal Allah akhirkan ajalku walaupun sesaat saja. Sesaat waktu yang dia berharap agar Allah menunda ajalnya, dia akan menggunakannya untuk melakukan dua amalan yang besar. Ia mengatakan, fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Saya akan bisa bersedekah dan berupaya menjadi orang-orang yang saleh. Ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Dan sebagai pembahasan terakhir yang ingin kita sampaikan di malam hari ini, kita akan menyebutkan beberapa riwayat dari para sahabat dan para salaf, seperti apa nasihat bimbingan mereka kepada kita seorang mukmin terhadap yang namanya kematian tersebut. Berkata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kana Umar radhiyallahu anhu yuraddidu da'iman wa yaqul. Dahulu Umar radhiyallahu ta'ala anhu itu sering sekali mengucapkan kalimat ini, kullu yaumin yaquluna mata fulan wa mata fulan. Masing-masing dalam setiap harinya banyak kita mendengarkan orang mengatakan, telah meninggal dunia si fulan, telah meninggal dunia si fulan. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, Wa sayati yaumun wa yaquluna mata Umar, dan akan datang satu hari di mana manusia di hari tersebut akan mengatakan telah meninggal dunia Umar radhiyallahu taala anhu. Artinya beliau menghasung kita untuk mengingat yang namanya kematian, sadar bahwasanya kematian adalah perkara yang pasti ditetapkan oleh Allah tabaraka wa taala. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, disebutkan dalam riwayat tersebut, kana idza waqafa 'ala al-qabri yabki hatta tabla lihyatuhu. Dahulu sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika berjalan kemudian melewati kuburan, maka beliau berdiam di sisi kuburan tersebut dan menangis hingga basah janggut beliau radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau mengatakan, lau annani bainal jannati wan nar, kalau semisal saya ini berada di antara surga dan neraka, la adri ila ayata ayatihima yu'mar bi, dalam keadaan saya tidak mengetahui ke arah mana saya diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk memasukinya, lakhtartu an akuna ramadan qabla an a'lama ila ayatihima asiru, maka saya lebih memilih untuk menjadi debu sebelum saya mengetahui ke arah mana saya diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat seperti apa rasa takut yang dimiliki oleh para salafun salih ketika mengingat kematian tersebut, yang dengan rasa takut tersebut membuat mereka untuk memperbanyak bertobat dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, lau faraqa zikrul mauti qalbi la khashitu ay yafsada alayya qalbi, apabila mengingat kematian itu berpisah dari hatiku, kata beliau rahimahullah, maka saya khawatir hatiku itu akan menjadi rusak, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Artinya kalau misal hati seseorang hamba tidak mengingat yang namanya kematian, tidak mengingat ajalnya, tidak mengingat kematiannya, maka pastilah hatinya akan rusak, dipenuhi dengan noda-noda kemaksiatan, menyebabkan akhirnya hatinya malas beribadah kepada Allah, menyebabkan akhirnya pelakunya menunda bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin, sehingga menjadi rusaknya hatinya. Disebutkan oleh alimah, oleh sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, man aktsara min dzikril mauti qalla farhuhu, barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, maka dia akan menjadi seseorang yang sedikit rasa gembiranya. Nah, mungkin ketika kita sedang merasakan kenikmatan, ketika kita mungkin sedang berkumpul dengan keluarga, cobalah ketika kita merasakan kegembiraan tersebut, ingat yang namanya kematian. Pikirkan kalau misal dirinya diwafatkan oleh Allah, seperti apa keadaan mereka, seperti apa kesiapannya. Maka menyebabkan akhirnya hilang kegembiraannya, muncul kesedihannya, muncul rasa khawatir takutnya dirinya dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hikmah kenapa kita seorang mukmin dianjurkan oleh Rasul untuk memperbanyak mengingat yang namanya kematian. Dan disebutkan pula oleh Imam Abu Darda radhiyallahu taala anhu, wa qalla hasaduhu, seseorang yang memperbanyak mengingat kematian maka akan sedikit rasa hasadnya, irinya dengan saudaranya. Ketika melihat saudaranya mungkin diberikan kemuliaan oleh Allah berupa harta, maka dia ingat kematian, bahwasanya yang namanya kematian akan menyebabkan seorang hamba terpisah dengan hartanya, sehingga hilang rasa hasad dari dirinya. Dia paham kematian adalah satu perkara yang menghancurkan kelezatan. Setelah kematian, nasib seorang hamba nantinya akan dinilai di sisi Allah dengan amalan-amalan yang dia amalkan di kehidupan dunianya. Nah, Dan disebutkan pula oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu, "Lau ta'lamuna ma antum laquna ba'dal maut." Apabila kalian mengetahui apa yang kalian jumpai setelah kematiannya kalian, "Lama akaltum ta'aman 'ala syahwah." Kalian tidak akan bisa menyantap makanan dalam keadaan memiliki rasa syahwat, keinginan yang besar untuk menyantap makanan tersebut. Wala syarabtum syaraban 'ala syahwah, kalian juga tidak akan meminum satu minuman dalam keadaan kalian berhasrat demikian sangat untuk meneguk minuman tersebut. Wala dakhaltum baitan tastawilluna fihi, kalian tidak akan masuk ke rumah yang bisa menaungi kalian di dalam rumah tersebut. Wala kharastum ila su'adat, dan kalian pasti akan keluar ke tempat-tempat yang lapang. Tadribuna sudurakum, kalian akan memukul dada-dada kalian, kata beliau radhiyallahu taala anhu. Wa tabkuna ala anfusikum, dan kalian menangisi diri-diri kalian seluruhnya. Ini diantara dari hikmah terbesar kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar seorang muslim memperbanyak mengingat yang namanya kematian. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat adanya dua jenazah. Jenazah yang pertama adalah jenazah seorang muslim. Jenazah yang kedua adalah jenazah seorang yang fajir. Maka kepada jenazah sang muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Mustarih." Dia adalah seorang yang beristirahat. Adapun kepada jenazah yang fajir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mustarahun minhu." Dia adalah seseorang yang makhluk-makhluk lainnya beristirahat dengannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang mukmin ketika dia wafat atau meninggal dunia, maka dengan wafatnya dia akan beristirahat dari fitnah-fitnah dunia. Setelahnya dia akan mendapatkan kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun jenazah seorang yang fasik, seorang yang fajir, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Yastarihu minhul ibadu wal biladu wasyajaru waddawab." Makhluk-makhluk yang lain seperti halnya bumi yang dia tinggal di atasnya, binatang-binatang melata, pohon-pohon dan hewan-hewan, makhluk-makhluk Allah itu beristirahat dari kefajirannya, dari kejelekan perbuatan-perbuatannya. Karena disebutkan dalam ayat yang mulia, sebab musabab munculnya kerusakan di lautan dan di daratan adalah disebabkan karena ulah-ulah tangan mereka, orang-orang yang fasik, yang banyak melakukan perbuatan kemungkaran dan dosa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Sehingga masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, keseluruhan pembahasan yang tadi kita sebutkan mengingatkan kepada kita seluruhnya bahwasanya hidup kita di alam dunia adalah sebentar, sesaat, sementara. Allah ingatkan dalam ayat yang mulia, "Walakum fil ardi mustaqarrun," untuk kalian tempat di bumi ini adalah tempat untuk kalian tinggal di dalamnya, "wa mata'un," dan mendapatkan kenikmatan rezeki dari sisi Allah. Namun Allah ingatkan, "ila hin," sampai batas waktu yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa taala. Sehingga ketika datangnya waktu tersebut, seorang hamba akan terpisah dari kenikmatan-kenikmatan dari keluarga yang dia miliki sebelumnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika memberikan nasihat kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah disebutkan oleh Abdullah ibn Umar, "Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi." Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku, kata beliau radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Rasul memberikan nasihat kepada Abdullah bin Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah engkau hidup di dunia ini seperti seorang yang asing atau seperti seorang yang melewati satu jalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya seseorang yang menjadikan skala prioritasnya adalah akhiratnya. Sebagaimana seorang yang asing ketika dia tinggal di daerah yang asing, maka tujuan dia adalah untuk kemudian kembali ke keluarganya, bertemu dengan sanak familinya. Dia tidak menjadikan keterasingan dirinya di daerah tersebut sebagai upaya dari dirinya untuk memperbanyak bekal dan menghabiskan seluruh apa yang dia miliki dari harta dunia. Ataukah yang kedua Nabi menyebutkan awabiru sabil, ataukah melewati satu jalan, keadaan yang lebih memprihatinkan dibandingkan yang pertama. Kalau keadaan yang pertama mungkin ketika seorang berada di keterasingannya, mungkin bagi dirinya untuk kemudian melakukan sesuatu yang menyebabkan akhirnya dia merasakan ketenangan dan kenikmatan di tempat keterasingannya. Namun ketika seorang melewati satu jalan, maka ya tujuan dirinya adalah bagaimana caranya perjalanannya tersebut sesegera mungkin berakhir, agar supaya dia bisa kembali bertemu dengan familinya, bertemu dengan keluarganya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian Abdullah bin Umar setelah mendengarkan nasihat ini mengatakan kepada kita, "Idza amsayta fala tantazir as-sabah." Apabila engkau memasuki waktu sore hari, maka jangan kamu menunggu datangnya pagi hari untuk menunda amalan, untuk menunda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa, dan apabila engkau berada di pagi hari, maka janganlah kamu menunggu sore harinya, kata beliau radhiyallahu taala anhuma. Wa khudh min sihatika limaradik wa min hayatika limautik, manfaatkanlah masa sehatmu untuk sakitmu dan masa hidupmu untuk matimu, kata beliau radhiyallahu taala anhuma. Disebutkan dalam riwayat al-Imam al-Hakim rahimahullah dari Ibn Abbas, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin," manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang lainnya. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shababaka qabla haramik," manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, wasihataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum sakitmu. Yang ketiga, waghinaka qabla faqrik, masa kayamu sebelum miskinmu. Wa firaghaka qabla syughlik, masa longgarmu sebelum sibukmu. Wa hayataka qabla mautik, dan manfaatkanlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam masa hidupmu sebelum engkau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadzu'ul mayyita thalathah, yarji'u minhu itsnan wa yabqa ma'ahu wahid." Sesungguhnya ketika seorang mayit meninggal dunia, maka ada 3 perkara yang mengikutinya. Dari ketiga perkara tersebut akan pulang meninggalkan dirinya 2 perkara, adapun 1 perkara akan terus menemaninya sampai dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarji'u anhu ahluhu wa maluhu, akan meninggalkan dirinya ketika wafatnya dikuburnya. Yang pertama hartanya, yang kedua adalah keluarganya. Wa yabqa ma'ahu 'amaluhu, dan akan menyertainya adalah amalan solehnya hingga dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, keseluruhan pembahasan yang tadi disebutkan menunjukkan kepada kita pentingnya untuk kita terus mengingat yang namanya kematian. Sungguh benar perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Kafa bil mauti wa idha," cukuplah dengan seorang mengingat kematian, maka menyebabkan akhirnya kematian memberikan peringatan kepada dirinya. Ketika kita merasakan mungkin rasa malas, ataukah mungkin rasa futur, ataukah mungkin bakhil untuk berinfak, ataukah mungkin malas untuk berta'awun dalam perkara kebaikan dan yang semisalnya, segera mungkin ingatlah kematian. Bersedihlah kita ketika mengingat kematian tersebut. Dan apabila pada diri kita ketika kita berupaya mengingat kematian tidak mendapatkan rasa sedih, tidak mendapatkan rasa semangat untuk beribadah, tergugah, sadar untuk bertobat kepada Allah, ketahuilah mungkin dosa-dosa yang kita lakukan demikian besar sehingga menghalangi hati kita untuk sadar terbuka terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, sadar untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang harus kita lakukan adalah bersedihlah karena kita terluputkan dari kebaikan yang besar, menjadikan kematian sebagai peringatan, menjadikan kematian sebagai bahan kita mengevaluasi seluruh amalan-amalan yang kita amalkan tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.